Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala aqul, langsung situ kan? Apa ini gaya sekali lama-lama datang. Dari mana? Jam segini, harus jam segini. Sebelumnya makan. Setelah itu keluar. Alhamdulillah. Cepat, buang orang buang sebelum ini. Sekarang aku katakan. Al-fa'ilu yang qasimu ila kismain. Fa'il itu terbagi menjadi dua. Kism, dua bagian. Dua bagian. Dohirun. Pertama ada namanya fa'il. Dohir. Di sini masya Allah. Sudah dikasih apa itu dohir. Dulu kan kita cuma bilang. Dohir lawan dari apa? Domir. Apa itu dohir? Belum bilang. Fa'il kalau dohir ciri-cirinya, pengertiannya. Wahuwa madala ala ma'na bila korina. Dia adalah apa yang menunjukkan atas makna. Maknanya maksudnya atas fa'il. Tanpa ada korina, tanpa ada tanda apa-apa. Pokoknya antum langsung tahu dia adalah apa. Paham gak ini? Paham ya? Saya begini, lihat bedanya ya. Doroba Zaidun. Ini langsung kita bilang Zaid apa? Fa'il. Tanpa ada korina apa-apa. Tanpa antum dengar pembicara. Yang berbicara, yang diajak bicara. Paham gak ini? Atau yang dibicarakan. Paham? Tanpa ada korin? Korin. Langsung tahu. Ini fa'il. Walaupun tidak ada orang berbicara. Langsung lihat. Doroba Zaid. Oh Zaid adalah siapa? Fa'il. Tanpa korina. Tahu itu tanpa korina? Ya. Dorobtu, mana fa'il? Dari mana antum tahu? Korina, kalau ada orang bilang, saya memukul. Kalau ada orang bilang sama antum, saya memukul. Ada yang berbicara, saya pukul. Paham? Kalau tidak antum, tidak ada orang berbicara, hanya begitu. Tidak tahu kalau itu adalah siapa? Fa'il. Harus ada orang. Saya memukul. Oh, dia pelakunya kan, dia memukul. Iya enggak? Nah, dipahami ini? Anu bang? Jadi ada orang bilang sama antum misalnya. Ya. Akalta. Apa artinya ini? Kamu makan. Ini ta fa'il enggak? Kalau hanya sekedar begitu, enggak tahu kalau itu fa'il. Nanti ada yang antum ajak bicara baru antum tahu, oh dia yang makan. Akalta, kamu makan. Ada korina yang diajak bicara. Dipahami ini? Paham gak? Harus ada apa itu? Itulah nanti bedanya dengan fa'il domir. Kalau domir harus ada korina. Tanda yang menunjukkan dia itu adalah apa? Fa'il. Apakah korina dari orang yang berbicara atau yang diajak bicara atau yang dibicara? Bicarakan. Kalau fa'il domir gak perlu itu semua. Tidak perlu ada pembicara, yang diajak bicara, yang dibicarakan gak perlu. Langsung untuk tahu itu adalah apa? Fa'il. Paham? Betul? Jelas ini atau belum? Paham apa yang belum terangkan ini? Fa'il dohir adalah apa yang menunjukkan atas maknanya. Maknanya sebagai pelaku. Maksudnya. Paham? Tanpa ada apa? Korina. Tanpa ada indikasi apa saja. Tanda apa saja. Langsung kita tahu dia adalah apa? Fa'il. Cukup dibilang ada isi marfu terletak setelah fi'il selesai. Dia adalah apa? Fa'il. Paham? Sementara domir butuh korina. Harus ada lihat orang berbicara, yang diajak bicara, atau yang dibicara, bicarakan. Jelas ini? Yang kedua, wa'mudmar. Fa'il bisa berupa domir. Apa itu? Wahu madalla ala makna. Apa yang menunjukkan atas maknanya sebagai fa'il? Bi korina titakallum. Dengan adanya korina. Ciri itu tanda dari yang berbicara. Au khitab atau yang diajak bicara, au goibah atau yang dibicarakan. Paham gak ini? Misalnya begini, antum katakan begini. Iya. Dorobu. Siapa fa'il? Mereka kan begitu. dulu. Dari mana kita tahu? Kan Korina. Korina di sini ada orang yang dibicarakan bahwa mereka telah memukul. Paham gak? Kita ada goibah. Kalau tadi kan ada yang berbicara, kalau ini kan ada yang diajak bicara, kalau ini ada yang dibicarakan. Orang tahu kan kita lagi membicarakan, oh mereka memukul. Paham? Tahu? Ya enggak? Kita semua misalnya sebelah sini cerita, oh dorobu kalban. Paham gak? Dorobu kalban. Mereka kita bicara sini, mereka memukul anjing. Sebelah sana langsung dia tahu, oh mereka pelakunya. Paham? Anjing yang dilakukan padanya. Paham gak? Sebelah sana tahu dari mana? Dari Korina, kita lagi bicarakan mereka. Paham gak ini? Paham gak? Dipaham atau belum? Hah? Paham atau belum? Paham gak ini? Hah? Belum atau paham? Paham. Imron? Ngantuk matanya. Paham Imron? Betul? Hah? Alhamdulillah. Paham aman. Mubar? Manja? Mubar paham? Masa kalau tidak ditanya satu-satu ini, apa yang antum tidak paham? Hah? Apa miripnya? Apa maksud miripnya? Hah? Kalau majhul kan tidak ditahu pelakunya. Kalau ini antum tahu pelakunya. Paham? Antum tahu misalnya ketika ini dorok tu, antum tahu pelakunya tuh, karena ada yang berbicara, saya memukul. Langsung tahu, oh diami, ayam sikat, karena dia pelakunya. Paham gak? Ketika dia bilang begitu. Paham ini? Sangga ini? Akalta, kamu makan, kamu telah makan. Ketika ada yang saya ajak bicara nih, anak bilang ke antum mubar. Akalta. Tep, akalta misalnya apa? Akalta naklan. Kamu makan sandal. Misalnya. Akal tanah alam. Nah, siapa pelakunya nih? Siapa yang makan sandal? Antum. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu antum pelakunya? Karena anak lagi ajak bicara antum. Paham gak? Paham gak ini? Karena anak lagi ajak bicara. Betul gak? Nah, sudah nih, sikap begitu. Dipahami ini Mubar? Sampai ini. Dorobu. Dorobu. Kalban. Nah. Nah. Ketika saya kita kerja, dorobu kalban. Mereka memukul anjing. Kalau majhul tidak ditahu. Paham? Tidak ditahu. Kalau ini ditahu. Cuma bedanya kalau dohir langsung ditahu tanpa ada korina. Orang langsung bilang ini, doroba Zaidun. Atau kadang dalam Al-Quran untuk bilang, kola an-nabiyu dalam hadis. Kola an-nabiyu. Langsung untuk tahu yang bersabda siapa? Nabi. Walaupun tidak ada yang berbicara, tidak ada yang diajak bicara, tidak ada yang dibicarakan. Orang langsung, oh ini fa'il. Itu kalau dohi. Paham gak ini? Langsung kita baca itu di dalam kitab. Bilang, oh Nabi yang berkata. Tanpa ada apa-apa. Kalau domir, ada orang yang diajak bicara, yang berbicara. Yang diajak bicara. Atau yang dibicarakan. Kita tahu itu adalah apa? Fa'il. Tahu fa'il. Kalau majhul tidak ditahu. Tak? Tiba-tiba antum keluar ke situ mubar, tidak ada sandalnya antum. Paham gak? Tidak ada sandalnya antum. Langsung antum bilang apa? Apa antum bilang? Hah? Apa antum bilang? Ukila na'lun. Nah? Na'lun. Telah dimakan sandal. Paham gak ini? Siapa makan? Tidak tahu. Kalau ini tidak tahu pelakunya. Paham? Pokoknya hilang. Udah dimakan. Paham Mubar? Paham enggak? Itu bedanya. Enggak sama majhul sama dohi. Hah? Dipahami insya Allah. Paham Mubar? Siapa belum paham lagi? Bagi contoh dunia nyata begitu ya. Nih ya, alhamdulillah. Jelas ini? Jangan ada tersinggung, tak? Ini sekedar contoh supaya lebih paham. Daripada kita contohnya menghayal. Ya enggak? Lebih baik kita contohkan yang terjadi. Paham ini maksudnya? Supaya kita lebih paham. Ya enggak? Kadang-kadang kita contoh yang jauh itu menghayal. Tapi kalau contoh yang terjadi di tengah kita, nah, begitu. sandal. Jelas berarti mubar, bukan berarti antum makan sandal tadi. Dah, jangan tersinggung. Biasa itu. Dah, hanya sekedar contoh. Iya enggak? Ada juga yang antum ingat nanti tuh, oh ini ketika pulang ke Muna nanti tuh, oh ini yang dicontohkan sama anu dulu ini begini. Ah, begitu maksudnya. Itu yang diingat nanti. Yang diingat nanti itu sandal dimakan, sandal dicuri. Itu. Alhamdulillah, iya enggak? Alhamdulillah. Jelas ini berarti perbedaan dhohir sama dhamir. Jadi bukan majhul ini. Kalau majhul enggak ditahu, kalau dhamir ditahu, tapi ditahunya dari mana? Dari yang berbicara atau diajak bicara atau yang dibicarakan. Paham ini? Kalau dhohir langsung ditahu dalam lafaz. Jelas ya? Jelas ya? Iya, alhamdulillah. Ini dia fadhohir. Sekarang tinggal contoh-contoh. Fadhohir, maka kalau fa'ilnya berupa dhohir, yarfa'ul madi wal mudhari. Dia bisa dirofa oleh madi dan mudhari. Artinya, fi'il yang terletak sebelum fa'il dhohir bisa madi dan bisa siapa? Mudhari. Tidak akan pernah amr. Beda kalau fa'il berupa dhamir, bisa setelah amr. Paham? Kalau dhohir tidak bisa. Karena memang fi'il amr tidak akan pernah fa'ilnya berupa dhohir. Kan idrib. Siapa pelakunya? Idrib. Anta tak? Kamu pukullah. Pasti sudah ada. Idribah. Pelakunya apa? Alif. Tak? Alif itnain. Idribu. Pelakunya apa? Waw jama. Idribi. Ya mana tatil mukhotobah. Idribah. Alif. Idribna. Nah. Paham lagi? Fil amr tidak akan pernah fa'ilnya berupa dhohir. Pasti dia kalau fil amr itu fa'ilnya berupa apa? Dhamir. Makanya nanti ada kaidah ketika baca kitab, antum dapat fil amr, setelahnya pasti maf'ulun bih. Antum dapat fil amr, setelahnya pasti siapa? Maf'ulun bih. Kalau dhohir. Paham enggak? Karena memang fil amr tidak akan pernah didapatkan fa'il berupa apa? Dhohir. Yang punya fa'il dhohir atau dhamir itu dua, yang punya dua. Bisa dhohir atau dhamir hanya madi dan mudhari. Paham enggak? Itu yang punya dhohir. Makanya kata beliau, fa dhohir yarfa'ul madi wal mudhari. Maka fa'il dhohir bisa dirofa oleh madi dan mudhari. Mufradan kana au muannasan au musanna au jam'an mudzakkaron au muannasa. Masyaallah. Mufradan kana. Mufradan nanti antum akan tahu di mutamimah ya, insyaallah. Sabar ya. Iya, nanti akan ada bahwa khobar kana boleh di depannya kana. Itu kan sudah di luar daripada kebiasaan, tapi nanti di buku di atas. Misal dipahami. Yang penting sekarang dibaca dulu. Mufradan kana au musanna au jam'an. Fa'il itu berupa dhohir bisa dirofa oleh madi dan mudhari. Apakah mufrad? Tahu mufrad kan? Malaysa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'i al-khamsa. Au musanna atau isim musanna au jam'an atau jama' jama' mudzakkar atau jama' muannas. Semua jama'. Iya. Fa misalu dhahiril mufrad ma'al madi. Contoh dhahir yang mufrad bersama madi. Qauluka perkataan antum hadara hadara Ahmadu wa Fatimatu. Nah, Ahmadu contoh untuk laki-laki, Fatimatu contoh untuk siapa? Muannas. Wa ma'al mudhari qauluka bersama fi'il mudhari ucapan antum yahduru Ahmadu wa Fatimatu. Paham ini laki-laki atau perempuan? Wa misal ini contoh untuk mufrad. Wa mithalu dhahiri al-musanna ma'al madi. Contoh dhahir tapi musanna bersama fi'il madi qauluka aqbalal muhammadani wa zainabatani. Paham enggak? Nah, musanna ya marfu dengan apa itu? Alif. Kan tergantung kan? Kalau tadi dhamma. Kan isi mufrad. Wa ma'al mudhari qauluka bersama fi'il mudhari ucapan antum yuqbilu al-muhammadani wa zainabatani. Paham ini? Wa zainabatani dua. Ini musanna. Wa mithalu dhahir al-majmu' ma'al madi. Contoh dhahir yang dijamak bersama fi'il madi. Ingat yang dijamak maksudnya mencakup tiga jamak. Dah, mudzakkar, muannas, taksir. Safarul al-amiluna wazuyudu walhindatu. Tak? Al-amiluna contoh untuk siapa? Jama' mudzakkar salim marfu dengan tanda waw. Wazuyudu contoh untuk jama' taksir marfu dengan dhamma. Walhindatu contoh untuk jama' apa itu? Muannas salim marfu dengan paham kan? Insyaallah. Alhamdulillah boleh langsung sekaligus. Wa ma'al mudhari qauluka bersama fil mudhari ucapan antum yusafirul amiluna wazuyudu walhindatu sama ganti saja fi'ilnya. Jelas ini. Alhamdulillah. Fal fa'ilu fi jami'i hadhil amsilati. Maka fa'il pada seluruh contoh tadi ini yang boleh contohkan. Wa fi amsilatil musannifi dan pada contoh-contoh penulis yang ada di matan. Iya kan? Kan beda contoh penulis di atas sama sini. Semua itu apa? Wa hiya 20 mithalan dan penulis contohkan 20 contoh. Penulis di matan kalau dihitung dengan contoh fa'il dhahir saja, boleh contohkan berapa contoh? 20. Coba hitung kembali kalau tidak percaya. Nah, koma Zaidun 1, yakumu Zaidun 2, koma Zaidani sudah berapa? Hah? Koma Zaidani di matan. Koma Zaidani berapa? 3. Wa yakumu Zaidun Zaidani. Koma Zaidun. Wa yakumu Zaidun. Koma Rijalu. Yakumu Rijalu. Koma Hindun. Takumu Hindun. Koma Hindan. Takumul Hindan. Wa koma Hindatu. Takumul Hindatu. Koma Hunudu. Takumul Hunudu. Koma akuka yakumu akuka koma gulami wa yakumu gulami. Pas enggak? Pas. Masa dia salah? Orang sudah dia lihat contohnya di atas dulu baru dia bilang 20. Ya enggak? Jadi paham maksudnya itu 20 contoh yang dicontoh oleh penulis berupa dohir. Ada 20. Semua contoh ini dan dicontoh oleh penulis berupa dohir yaitu ada 20 contoh asyarum al-madi, ada 10 contoh bersama fi'il madi, wa asyaratum al-mudori, dan ada 10 contoh bersama fi'il mudori, ismun dohirum. Semua itu adalah berupa isim dohir. Jelas? Masya Allah, singkat. Wal fa'ilul mutmar yang qasimu ila kismain. Fa'il berupa domir, maka terbagi menjadi berapa? 2. Iya kan? Ada di miftah dulu? Kalau fa'il berupa dhamir ada 2. Apa itu? Ada yang muttasil bersambung. Tidak terpisah maksudnya, iya kan? Namanya bersambung berarti tidak terpisah, tidak diantarai oleh apapun antara dia dengan fi'ilnya. Iya, ada yang mufasil. Ada yang apa? Mufasil. Apa artinya mufasil? Terpisah, ada diantara fa'il dengan fi'ilnya itu sesuatu. Paham gak? Itu namanya terpisah. Sekarang akan diterangkan oleh penulis apa itu mutasil, apa itu mufasil. Perhatikan baik-baik. Kalau pemahaman kita sebelumnya nama mutasil bersambung, yang namanya mufasil terpisah. Sekarang ada pengertiannya secara ilmu nahu. Fal mutasilu huwalladhi la yubtada'u bihil kalamu wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari. Masya Allah. Mutasil. Al-mutasil dia adalah. Huwa dia adalah. Alladhi yang. La tidak. Yubtada'u. Diawali dengan bihi. Yubtada'u tidak diawali. Bihi dengannya. Al-kalam. Tidak diawali dengannya. Al-kalam. Bangin ini namanya apa? Mutasil kan namanya bersambung. Bersambung itu di mana sih? Setelahnya atau sebelumnya? Ah, ya setelahnya itu namanya bersambung. Ya, makanya dia bilang tidak di awal. Ya enggak? Tidak di awal. Wala yaqa' ba'da illa, tidak pula terletak setelah illa. Sudah paham enggak ini? Tidak diawali dengannya kalam, tidak pula terletak setelah illa. Tapi ada syaratnya. Fil ikhtiar dalam keadaan biasa. Nah, karena nanti itu kadang ada domir bersambung. Tapi terletak setelah illah. tapi bukan dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan biasa, tapi daruro, syair. Dipahami ini? Dalam keadaan daruro. Paham gak ini insya Allah? Jadi intinya kalau ini bisa kita katakan begini. Ini ya, ini. Dorob tu. Ini namanya tu ini fa'il. Domir mutasil. Paham? Karena dia tidak di awal. Tidak dikatakan tu doroba. Paham? Tidak pula terletak setelah ilah untuk katakan apa? Doroba ilah tu. Paham? Dipahami ini? Paham? Dalam keadaan apa? Biasa. Dipahami ini? Dalam keadaan apa, Ahmad? Biasa. Kalau syair, urusannya. Orang mau-maunya supaya enak didengar. Paham syair? Syair kan supaya enak saja didengar. Paham? Jelas ini? Yang tadinya tidak boleh dipisah, dia terserah dia. Mau dia pisah urusannya. Namanya doruro. Paham? Kalau ini dalam keadaan biasa, tidak boleh dipisah. Tidak boleh terletak setelah illa. Dipahami? Dipahami enggak? Aman. Dia bilang fil ikhtiar. Nanti insyaallah akan diterangkan bisa datang enggak dalam daruroh. Paham enggak? Di buku selanjutnya. Sabar. Dipahami pengertian mutasil. Tidak diawali dengannya kalimat, artinya tidak terletak di awal. Tidak pula terletak setelah apa? Illa. Itu namanya mutasil. Bersambung, paham bersambung Ahmad. Nah, kalau di awal pasti dia terpisah. Kalau sele ilah pasti dia apa? Terpisah. Mubar? Paham? Betul? Selesai. Kata fi kumtu. Seperti tak pada kata kumtu. Fa innahu domir mutasil. Sesungguhnya itu tak itu tu. Itu domir yang bersambung. Kenapa? Apa ciri-cirinya? Ya li'annahu la yuktada'u bihil kalam. Karena dia tidak diawali dengannya kalimat. Fala yuqal, tidak boleh antum katakan. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan tu koma. Boleh enggak? Tu koma, boleh enggak? Tidak boleh. Ini dhamir mutasil, tidak boleh diawal. Wala yaqo' ba'da illa. Tidak boleh pula terletak setelah illa. Fil ikhtiari, dalam keadaan biasa. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan makoma illa tu. Makoma illa tu. Boleh enggak itu? Boleh enggak? Tidak boleh, ini dhamir bersambung. Nah, insyaallah akan kembali ditegaskan nanti di dalam utamimah ya, bahwa selama bisa disambung, tidak boleh antum pisah. Akan ditegaskan nanti bahasanya di mana? Di mutamima. Selama yang penting sekarang itu antum pahami dulu bahwa namanya dhamir bersambung itu tidak boleh terletak di awal, tidak boleh pula terletak setelah illa. Dipahami ini. Nanti ditegaskan di mutamima. Tidak boleh dipisah selama boleh disambung. Paham gak ini? Tidak boleh dipisah selama boleh disambung. Jelas ini? Jelas Ahmad? Pak Ahmad? Alhamdulillah. Itu dia contohnya seperti itu. Ulama anal ikhtiar, apa artinya fil ikhtiar tadi? Fi goiri dorurotin syiriyatin, yaitu pada selain dorurot syir. Paham? Pada selain dorurot syair. Kalau dalam syair orang kan butuh keindahan untuk mendengarnya. Paham gak ini? Asalnya tadi misalnya harus disambung, tapi dia bisa karena dorurot apa? Syair. Jelas? Paham ini? Berarti dalam keadaan biasa. Wal mutasil lahu itna syarat domiron. Dan yang bersambung ini ada 12 domir. Ini yang panjang ini. Diterangkan makna-maknanya. Fa'il berupa domir mutasil ada berapa? Ada berapa? 12 domir. Itnan minha lil mutakallim. Ada dua untuk orang yang berbicara. Ya kan? Tu sama na. Ada dua untuk orang yang berbicara, betul enggak? Ada dua. Ahduhuma, salah satunya atta al-madmumah. tak yang di domah, tu. Kenapa lo bilang tak yang di domah? Kan di sana ada tak yang di fathah, ada tak yang di kasroh. Ya, harus di sini supaya menunjukkan orang berbicara tak yang di domah. Kata beliau, at-ta'ul matmumatu. Tak yang di domah, tu maksudnya. Lil mutakallim wahdahu, langsung maknanya yang beliau terangkan. Kalau ada tak yang di domah, berarti maknanya untuk orang berbicara saja. Seorang. Dan seorang diri. Untuk orang yang berbicara seorang diri. Saya. Kalau bilang saya itu berarti dia seorang atau banyak? Hah? Mubar? Itu tu. Saya artinya. Seorang atau banyak orang? Hah? Apa dia bilang? Hah? Oh satu. Bukan seorang ya. Satu. Alhamdulillah. Iya, mudakkarun kana aw muannatan. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan bilang saya telah memukul, darabtu. Kalau laki-laki dia bilang juga apa? Darabtu. Sama. Ini kalimat kata yang dominan dan bersyarikat antara laki-laki dan perempuan. Nah, darabtu asani na. Yang kedua dominan mutasil adalah na. Lil mutakallim al mu'addim nafsah. Ini adalah kegunaannya untuk orang berbicara yang mengagungkan dirinya. Kan dia bilang kami, padahal dia sendiri tuh, padahal dia sendiri, tapi dia bilang apa? Kami. Paham gak? Paham Mubar? Hah? Dia agungkan dirinya ya. Aw alladzi ma'ahu ghairuhu, atau orang yang lagi bersama selainnya. Tau kak dia bilang apa? Kami sekeluarga datang ke sini dah untuk melamar misalnya. Paham gak ini? Alhamdulillah. Lagi banyak orang sama keluarganya. Dah mubar sama bapak, ibu, anak, keluarga semuanya. Paham gak ini? Jelas ini. Alhamdulillah. Itu maknanya sekaligus. Ya, nah contoh dorobna belum bilang disukunil ba dengan disukun ba-nya. Karena kalau dibilang dorobana, tidak disukun. Itu tidak jadi fa'il. Dia jadi maf'ulun bi. Kalau bilang dorobana, itu artinya dia memukul kami. Kan dorobana, dorobana, tidak disukun. Itu artinya jadinya apa? Na-nya maf'ulun bi. Karena ini na bahaya. Antum bisa sama. Karena na ini, dia adalah salah satu domir yang bersyarikat antara maf'ul sama fa'il. Tergantung bagaimana cara bedakannya. Dia fa'il atau maf'ulun bi. Lihat ujung fi'ilnya. Kalau sukun berarti dia fa'il. Kalau di fathah ujungnya berarti dia apa? Maf'ul. Sama dengan ini. Kholakona. Kholakona. Apa artinya itu? Kalau di fathah koknya. Dia mencipta kami. Paham? Tapi kalau kholakna, kami mencipta. Paham gak ini insya Allah? Dipaham ini? Ini domir. Makanya beliau bilang bisukunil ba. Disukun ba-nya. Karena itu tadi. Kalau di fathah maka jadi dia maf'ulun bi. Paham Pak Ahmad? Selesai untuk mata kalim. Wa khamsatun lil mukhatab. Ada lima domir yang menjadi fa'il, domir bersambung. Yang berupa apa? Mukhatab. Tahu mukhatab? Yang diajak bicara. Ahaduha salah satunya atta al-maftuha. Ta yang dibata. Ta. Yang dibata. Lil mufradil mudzakkar. Kalau kegunaannya untuk satu laki-laki, ta. Contohnya, dorob ta. Paham gak ini? Dorob ta. Mana fa'il? Mana fa'il? Tak, satu laki-laki. Asani atta'u al-maksuro. Yang kedua, tak ini kasro. Ini untuk siapa tak ini kasro? Ti. Ini lil mufrodatil mu'annatati. Untuk satu wanita, perempuan. Jelas ini? Untuk satu perempuan. Nah, dorob ti. Contohnya adalah dorob ti. Langsung untuk tahu, fa'ilnya adalah ti. Paham gak ini? Kemudian kata beliau wasalit yang ketiga atta wal matmumah, ta yang di dhamma tapi ma'al mim wal alif. Tapi ada mim dan alifnya. Tumah maksudnya. Tanya di doma, tanya di doma. Tapi bedanya dengan tu tadi untuk berbicara, ini ada mim dan apanya? Alifnya, maksudnya tumah. Kalau ini kegunaannya untuk siapa? Lil mutanna. Kalau sudah ada ta di doma terus ada mim sama alif, itu menunjukkan untuk dia berapa? Dua yang diajak bicara. Ya? Mudzakkarun kana au muannatha? Apakah dia mudzakkar laki-laki atau perempuan? Contoh, nah, darabtuma. Paham? Ini menunjukkan pelakunya berapa ini? Dua. Arabi'atu yang keempat ta juga, al-madmumatu di doma juga, tapi ma'al mim, bersama mim saja, tidak ada alifnya. Hanya sama siapa? Mim saja, tum, tum. Paham enggak? Ini untuk siapa ini? Lijam ilmu dakar. Ini untuk banyak laki-laki. Kalian laki-laki. Nah, contoh dorob tum. Paham enggak? Mana fa'il? Hah? Tum. Al-khamisah kelima atta al-matmumah. Ta ini doma juga, tapi ma'an nun. Kalau tadi bersama mim. Kalau ini bersama nun. Ini lijam ilmu anah. Kalau dia temannya nun, maka banyak perempuan. Contoh dorob tunna. Jelas ini? Dorob tunna. Wa khomsa, selesai untuk mukhotob. Selesai untuk apa? Mukhotob. Wa khomsa tunil goib. Dan ada lima untuk goib. Ada berapa untuk goib? Ada lima. Pertama, huwa. Lalu domir huwa. Ini lil mufrad al mudzakkar. Ini untuk siapa? Satu laki-laki. Contoh nah Zaidun Doroba. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Hah? Domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Maka yang belum bilang fa'innal fa'ila fi. Sesungguhnya fa'il pada kata ini. Ya, Doroba, Zaidun Doroba. Fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang disembunyikan. Domir yang tersembunyi di dalamnya. Takdiruhu huwa. Yang mana takdirnya siapa? Huwa. Dipahami ini? Nah, ini satu. Ya, karena dalam fi'il madhi itu, dalam fi'il madhi hanya ada dua yang disembunyikan. Huwa sama hiya. Hanya ada dua yang disembunyikan dalam fi'il madhi. Hanya ada huwa sama hiya. Paham gak ini? Dipahami ini? Ah, asani hiya. Nah, hindun dorobat. Hindun dorobat. Mana fa'ilnya? Fa'innal fa'ila fihi domir mustatirun. Fa'il padanya domir ini tersembunyi. Takdiruhu hiya. Takdirnya hiya. Dari mana antum bisa tahu ini huwa atau hiya? Taknya. Dorobat, doroba. Karena kalau ada tak sukun berarti domirnya apa itu? Hiya. Perempuan. Jelas ini? Cara membedakannya? Alhamdulillah. Asalit al-alif. Yang ketiga diantara fa'il berupa domir mutasil adalah alif. Untuk siapa ini? Lil musanna. Ini untuk dua. Mudakkarun kana, apakah dia dua laki-laki? Contoh az-zaidani doroba. Mana fa'il? Mana fa'il? Alif. Au mu'annatha atau perempuan. Contoh, nah, al-hindani dorobata. Mana fa'il? Alif. Mana ada? Iya. Mana fa'il? Alif. Dari mana kita bedakan ini alif dua atau alifnya? Dua laki-laki atau perempuan? Taknya. Bukan fa'il itu tak. Tak ta itu sebagai apa? Tanda. Kalau ini alif, laki-laki. Tak? Alif yang tadi. Kalau alif ini, laki perempuan. Kan ada tanya. Kalau alif yang tadi? Hah? Laki-laki. Dibedakan dengan adanya apa? Tak. Dan sama-sama alif. Tapi dibedakan oleh siapa? Tak. Ya enggak? Tak ada teman sini namanya alif tak? Mandiala gitu. Alif. Mana alif? Oh dua. Dua. Antum alif. Dia juga alif. Nah kalau nanti ada perempuan namanya Alifah. Ada tanya. Ya. Misalnya alif ini nanti tak menikah. Punya anak. Dia kasih nama alif. Alifah kalau perempuan. Ya enggak saudara? Ah, alhamdulillah. Ada tanya, level perempuan. Selesai? Selesai. Arabi yang keempat. Yang keempat, domir. Yang bersambung dari yang goib untuk yang goib. Al-waw. Waw. Iljab'il mudhakkar untuk banyak laki-laki. Nah, contoh. Az-zaiduna dorobu. Mana wafail? Mana fa'il? Waw. Paham ni? Waw saja. Al-khamis yang kelima, an-nun. Nun. Liljab'il mu'annas untuk banyak perempuan. Nah, contoh al-hindatu dorobna. Mana fa'il? Nah. Nah, kata belum fa'il fi jami'i hadil amtilah. Maka fa'il pada seluruh contoh ini, domir mutasilun, domir yang bersambung fi mahalli rof'in fa'il. Berada dalam kedudukan rofa. Kenapa dibilang fi mahalli? Karena mabeni. Mabeni itu harus ditambahkan pada kata fi mahalli. Itu bedanya juga irob dohir sama domir. Kalau dohir langsung bilang. Nah, marfu fa'il. Kalau domir, fi mahalli rof'in. Ada fi mahallinya. Fi mahalli rof'in, fa'il. Paham buang? Nah, begitu rambutnya. Gaya. Ya Allah. Iya, belajar orang rapi-rapi. Ya. Biar belum mandi yang penting rapi, Ahmad. Sekali. Jelas ini? Alhamdulillah. Ya bukan kita ini mau pergi. Alhamdulillah. Ya, jelas ya? Sekarang, itu mutasil. Sekarang kalau mumfasil. Wal wad domirul mumfasil. Sementara domir mumfasil. Hualadhi yuktada'u bihil kalam. Dia adalah yang diawali. Kalau tadi, la yuktada'u. Adalahnya. Paham? Adalahnya. Kalau ini apa? Hualadhi yuktada'u tampalah. Dia adalah yang diawali. Bihil kalam, dengannya kalimat. Jadi dia, itu namanya domir mumfasil. Domir terpisah, bisa di awal. Walaupun nanti bukan fa'il. Kan begitu? Yang penting dia bisa di awal. Wayaqobada illah. Dan dia bisa terletak setelah. Illa fil ikhtiyah. Dalam keadaan apa? Biasa. Jelas ini? Nah, contoh. Makoma illa anak. Mana fa'il? Mana fa'il? Anak. Ma doroba illa anta. Mana fa'il? Anta. Wa masafaro illa huwa. Mana fa'il? Kenapa dia contohkan tiga itu? Yang pertama untuk mutakallim, yang kedua untuk mukhatab, yang ketiga untuk ghaib. Paham enggak? Itu dia. Qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Mana dia? Hu. Paham? Fal fa'ilu fi jami'i hadil amtila. Maka fa'il pada seluruh contoh ini dhamir munfasilun fi mahalli raf'in fa'il. Dhamir yang terpisah berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Wa sayatil kalamu ala dhamiril munfasil bi awsa. Ingat ya, belum tidak berluas-luas dalam dhamir munfasil. Belum cuma berluas-luas dalam dhamir apa? Mutasil. Karena masalahnya, dhamir munfasil bisa bukan sebagai fa'il. Tidak harus sebagai fa'il. Kalau terletak di awal, malah sebagai mubtada. Makanya belum tidak berbicara luas. Akan ada nanti. Maka kata belum, wa sayatil kalam. Dan akan datang pembicaraan. Alat domiril munfasil terhadap domir yang terpisah biausa dengan lebih luas, biausa dengan lebih luas min hada daripada ini fi bab dalam bab al mubtada wal khobar. Dalam bab mubtada dan khobar akan dibicarakan lebih luas tentang siapa? Domir munfasil. Insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tambih, catatan, peringatan. Taqaddama annal fa'ila adh-dhahira. Telelewat bahasanya fa'il yang dhahir yarfa'ul madi wal mudhari. Bisa dirupa-rupa oleh madi dan mudhari. Wa ammal fa'ilul muzmar. Adapun fa'il yang berupa dhamir. Adapun fa'il yang berupa dhamir, fa yarfa'ul madi wal mudhari wal amr. Maka dia bisa dirupa oleh madi, mudhari dan amr. Betul enggak? Kan anda sudah singgung tadi. Nah, kalau amr bisa fa'ilnya bahkan pasti fa'ilnya berupa apa? Dhamir, tidak pernah dhahir. Itu bedanya dhahir dengan domnya. Sudah berapa bedanya ini? Kalau dohir tanpa korinah, tak? Kalau dohir di Eropa langsung, tanpa dibilang mahal, kedudukan, paham? Terus kalau dohir tidak bisa terlihat setelah fi'il amr, tiga sudah. Sementara domir butuh korinah, tak? Terus kalau Eropa butuh mahal, kalau dia juga bisa letak setelah fi'il amr. Apa perbedaannya? Tiga perbedaan antara dohir dan domir. Jadi ini famitalul madi ma'ad domiri mutasil. Tinggal contoh aja. Maka contoh madi bersama domir bersambung. Kau luka perkataan antum. Doroptu doropna doropta. Iya kan? Sampai akhir. Famitalul ma'ad domir mutasil. Contoh bersama domir terpisah. Kau luka perkataan antum. Makoma illah anak ila akhir sama takodam. Sampai akhirnya. Sebagaimana yang telah lewat. Mudah. Famitalul mudari ma'ad domir mutasil. Contoh fi'il mudhari bersama dhamir bersambung. Kau luka perkataan antum. Akumu, nakumu, takumu, yakumu. Coba antum lihat ini. Akumu apa fa'ilnya? Dhamir mustatir. Paham? Dhamir disembunyikan. Takdirnya apa di situ? Anak. Kalau tak nakumu, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya? Nahnu. Takumu. Dhamir mustatir. Takdirnya? Bisa antah, bisa juga apa? Hiya. Hiya, paham? Kalau yakumu, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya? Huwa. Paham ini? Takdirnya? Huwa. Paham ini? Paham? Ya, kenapa bila contohkan 3-4 ini? Dalam fi'il madhi, hanya ada dua tempat disembunyikannya dhamir. Paham? Hanya pada huwa sama hiya. Kalau fi'il mudhari 4, domir disembunyikan ada 4. Ada huwa, hiya, sama anta, ana, nahnu. Berapa itu? Berapa semuanya? 5. Saya ulangi. Nah, kalau pada fi'il madhi yang disembunyikan domir hanya pada berapa tempat? 2 saja. Huwa sama hiya. Selain itu bariz, nampak. Apakah punya harokat atau tidak punya harokat. Kalau mudhari disembunyikan domir berapa? 5. Huwa, hiya. Kalau huwa kan, do yadribu. Hiya, tadribu. Paham gak? Anta, tadribu. Ana, adribu. Nahnu, nadribu. 5. Paham ini? Dari 5 ini nanti akan diuraikan ada yang wajib sembunyi dan ada boleh sembunyi. Paham ini insya Allah akan diuraikan di buku selanjutnya. Antum sabar ya insya Allah. Di buku selanjutnya. Karena cukup di sini kita tahu bahwa dalam fi'il mudhari ada 5 tempat yang disembunyikan apa? Dhamir. Sembunyinya bagaimana? Wajib sembunyi atau boleh sembunyi? Buku selanjutnya. Paham? Itu fungsinya kita belajar apa? Silsilah. Tidak perlu dikasih sekarang. Ya kan? Nanti tidak ada cerita kita nanti di tempat lain. Ya enggak? Alhamdulillah. Jadi ini fal fa'ilu fi jami'i hadhil af'ali. Maka fa'il pada seluruh fi'il-fi'il ini. Domirun mustatirun fi'il-fi'ili. Domir yang disembunyikan pada fi'il. Takdiruhu ana, au nahnu, au anta, au huwa. Tak? Takdirnya ana, atau nahnu, atau anta, atau apa? Huwa bahkan, atau apa? Hiya bisa juga. Paham? Wa domir mustatir min kismil mutasil. Koedah saudara harus digaris bawahi. Domir mustatir, domir yang tersembunyi itu, itu masuk dalam bagian yang mutasil bersambung. Kan karena dia tersembunyi, bersambung di dalamnya. Betul gak? Nah, jadi domir yang mustatir, itu masuk dalam bagian yang apa? Mutasil. Domir bersambung. Yang sembunyi itu bersambung. Paham? Dia bersambung sebenarnya, tapi sembunyi. Paham gak ini pernyataannya? Domir mustatir masuk dalam pembagian mutasil, bukan mufasil. Ingat, jangan sampai ada menyatakan domir yang tersembunyi termasuk dalam bagian siapa? Mufasil. Salah. Dia masuk dalam pembagiannya siapa? Mutasil bersambung. Wa mitalul ma'ad domir mufasil. Contoh fi'il mudhari bersama domir mufasil. Kau luka perkataan antum. Ma yakumu illa ana. Wakulu, mana fa'il itu? Ana. Wa qulu ta'ala ma wa ma ya'lamu. Junu darabbika illahu. Mana fa'il? Huwa. wa mithalul amr, contoh fil amr ma'ad dhamir wala yakunu ila mutasila. Perhatikan baik-baik. Contoh fil amr bersama dhamir dan pasti berupa dhamir. Wala yakunu ila mutasil, dan tidak akan pernah kecuali pasti apa? Mutasil. Ini keunggulannya. Nah, fil amr fa'ilnya pasti berupa dhamir. Yang kedua, dhamirnya ini pasti mutasil, tidak akan bisa mufasil. Dipahami? Tidak akan pernah idrib illa hu, illa anta. Tidak cocok. Bangkai. Ya, tidak pernah dia dhamirnya apa? Mufasil. Pasti apa? Mutasil. Qauluka contohnya adalah ucapan antum kum, kuma, kumu, kumi, kumna. Ini saja fil amr. Kum, kuma, kumu, kumi, kumna. Apa yang antum lihat dalam contoh itu? Nah, dalam fil amr juga ada dhamir mustatir, tapi hanya satu. Ya, mustatir pada fil amr hanya satu. Kalau fil madhi berapa mustatir? Dua. Fil madhi berapa? Dua. Huwa sama? Iya. Kalau mudhari? Itu yang perlu antum tanam itu. Mudhari berapa? Lima. Siapa saja tadi? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Dalam amr satu. Anta. Selain itu nampak. Kelihatan. Paham gak ini? Lihat kum mana? Kum-kum, mana fa'il? Mustatir. Paham? Anta-anta takdirnya. Paham ini? Kamu berdirilah. Kuma, mana fa'il? Mana fa'il? Alif. Kumu. Wow, kumi. Hah? Ya, kumna. Kumna. Nah. Paham ini, saudara jangan ponto? Hah? Sudah dari tadi lihat jam, saya lihat. Tengok ke atas. An-na'ibanil fa'il. Karena lihat jam dari tadi, kita lanjut saja. Santai-santai, jangan lihat jam. Kalau saat waktunya itu saya berhenti. Kan kita belajar ada target. Paham enggak? Otak masih kuat enggak? Hah? Kalau sudah tidak kuat, minum tebu lagi. Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan. Alhamdulillah. Lumayan, Pak. Naibul fa'il besok atau sekarang? Pendek sekali ini naibul fa'il. Alhamdulillah, baik ya. Naibul fa'il besok langsung masuk mubtada khobar insyaAllah. Alhamdulillah, merujak. Mudah sekali ini.